Anda pernah baca buku ditulis dikuatkan oleh Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Mukbil. Al-Lajnah Daimah itu sebuah lembaga ya, lembaga resmi untuk riset dan pembahasan ilmiah serta fatwa di Saudi Arabia. Dikatakan Daimah karena dia bekerja sesuai dengan jam kerja. Jadi semua waktu jam kerja yang jam kerja di Saudi Arabia 5 hari dalam sepekan itu ada mereka Lajnah Daimah ngantor. Iya, Lajnah Daimah ini selain dari Hay'at Kibarul Ulama. Kalau Hay'at Kibarul Ulama itu belum tentu di anggota Lajnah Daimah, tapi seluruh anggota Lajnah Daimah itu adalah biasanya dia juga adalah anggota Hay'at Kibarul Ulama. Kalau dia di anggota Lajnah Daimah. Tapi ada namanya dari Lajnah Daimah pecahan, namanya Mufti. Abu fil Ifta. Ya, anggota di dalam fatwa. Dia fatwa saja, tapi bukan anggota apa? Lajnah Daimah. Lajnah Daimah ini mengeluarkan fatwa-fatwa resmi untuk pertanyaan dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, dahulu, awal kali Lajnah Daimah berdiri, itu diketuai oleh Syekh Bin Baz rahimahullah. Syekh Ibn Utsaimin tidak ya. Syekh Ibn Utsaimin anggota Hay'at Kibar Ulama dahulu. Syekh Mukbil tidak. Syekh Mukbil di Yaman. Iya. Dulu itu Syekh Bin Baz, Syekh Abdullah bin Qu'ud, atau sebelumnya Syekh Abdul Razak Al-Afifi, wakilnya Syekh Abdullah bin Qu'ud, Syekh Abdullah bin Al-Gudayyan. Ini 4 anggota pertama. Iya. Dan ada juga guru kami sebelumnya, beliau diangkat mufti juga di situ, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil. Ya, setelah itu masuk Syekh Shalal Fauzan. Setelah itu masuk mufti Saudi Arabia yang sekarang, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Syekh. Dan masuk beberapa anggota yang lain. Setelah Syekh Bin Baz meninggal, maka naiklah Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Syekh sebagai mufti umum Saudi Arabia menggantikan Syekh Bin Baz sekaligus ketua Lajnah Daimah. Sebagai ketua Lajnah Daimah. Yang sekarang anggotanya Syekh Mufti sebagai ketuanya, kemudian ada Syekh Shalal Fauzan, ada Syekh Muhammad bin Hasan Al-Syekh, ada Syekh Ahmad bin Sir Al-Mubaraki, kemudian ada Syekh guru kami Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Ya. Seingat saya sisa 5 saya di Lajnah Daimah. Baik. Jadi ini namanya fatwa bersama. Jadi dalam hal-hal tertentu itu tidak cukup ijtihad satu orang. Perlu ijtihad apa? Beberapa orang. Jadi kalau para ulama saja seperti ini, ya apalagi orang-orang yang dia masih para penuntut ilmu. Apalagi dia masih baru mulai belajar. Ya. Kadang ada orang subhanallah baru saja belajar, tiba-tiba kasih fatwa bikin heboh dunia maya. Ya. Nah, ini saya sering ketemu kan ya. Ada orang-orang baru lulus ngambil doktor, kasih fatwa-fatwa bikin heboh dunia maya. Iya. Jelas ya? Ada itu fatwa-fatwa masalah wakaf, masalah Gojek, macam-macam. Bikin rame saja. Dan dia enggak tahu apa yang dia ucapkan. Ketika ditanyakan kepada para ulama, enggak ada yang berucap seperti itu. Enggak ada yang berucap seperti itu. Baik.